الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah تبارك وتعالى pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah جل وعلا sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar pemirsa Roja TV. Alhamdulillah, kita masih kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak memasuki silsilah nomor 106. Masih mengangkat tema anak dan adab meminta izin bagian yang ketiga. Dan insya Allah ini adalah bagian yang terakhir untuk tema yang sedang kita bahas. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan bahwa anak-anak kita itu perlu diajari adab untuk meminta izin. Dan di antara adab-adab yang diajarkan oleh agama kita sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya sekitar 5 adab. Kali ini insya Allah kita akan melanjutkan 5 adab berikutnya dari adab yang ke-6 sampai adab yang ke-10. Adab yang ke-6 di antara adab yang diajarkan oleh agama kita saat meminta izin untuk masuk ke rumah atau masuk ke kamar adalah mengucapkan salam. Apa? Mengucapkan salam terlebih dahulu sebelum minta izin untuk masuk. Jangan dibiasakan anak masuk tanpa salam. Usahakan anak ini sebelum masuk diperintahkan, diajarkan untuk salam. Sehingga tidak mengapa bagi orang tua untuk mengingatkan anaknya, bahkan dianjurkan untuk mengingatkan anaknya yang masuk ke rumah tanpa salam. Dan sering kita menyaksikan anak-anak dibiarkan masuk rumah tanpa salam. Dengan alasan ini kan rumah sendiri. Dengan alasan ini adalah rumah sendiri. Nanti kalau masuk ke rumahnya orang lain baru salam. Ini enggak benar. Mau rumahnya sendiri, mau rumahnya orang lain dianjurkan untuk salam. Bahkan seharusnya rumah sendiri itu lebih layak untuk kita ucapi salam. Karena sejatinya salam adalah doa. Kalau seandainya rumah orang lain kita doakan, masa rumah sendiri gak didoakan? Kan aneh. Kita doakan rumah orang lain selamat, gak doakan rumah sendiri. Itu kan aneh. Rumah orang lain kita doakan supaya selamat, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didoakan supaya selamat. Didoakan supaya dapat rahmat, didoakan supaya berkah. Masa rumah sendiri enggak didoakan seperti itu? Kan aneh. Maka adab yang ke-6 yang perlu kita ajarkan kepada anak kita adalah mengucapkan salam. Bukan hanya masuk rumah, termasuk masuk kamar. Ketika akan masuk kamar orang lain, masuk kamar orang tuanya misalnya. Atau masuk kamar pembantunya misalnya. Jangan biasakan anak itu langsung bludas, bludus. Nah, langsung masuk begitu saja. Dilatih anak itu untuk mengetuk pintu, kemarin sudah kita jelaskan. Dan juga salam. Dilatih untuk mengucapkan salam. Hal ini dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la. Imam Abu Ya'la Al-Musili dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, La ta'zanu liman lam yabda' bisalam. La ta'zanu liman lam yabda' bisalam. Jangan kalian mengizinkan masuk orang yang tidak mengucapkan salam. Apa kata Nabi? Jangan mengizinkan masuk orang yang tidak mengucapkan salam. Sehingga ketika anak kita mau masuk rumah, kemudian dia tidak mengucapkan salam, lantas kita tidak buka pintunya, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ada anak berdiri depan pintu, kemudian dia enggak salam, pengen masuk, kita tidak buka pintunya, boleh? Boleh. Nabi SAW mengatakan, jangan izinkan masuk, kalau dia tidak mau salam. Dan pembiasaan ini perlu untuk kita lakukan sejak dini. Kenapa kok sekarang banyak orang merasa canggung untuk mengucapkan salam masuk ke rumah sendiri? Kenapa dia merasa malu untuk mengucapkan salam saat masuk rumah sendiri? Bisa jadi pemicunya adalah karena sejak kecil tidak dibiasakan. Sehingga ketika besar akan mempraktikkan adab itu, dia merasa canggung. Tidak pernah dia lakukan hal tersebut. Berarti tanggung jawab siapa? Tanggung jawab orang tua mereka dahulu. Nah, oh mungkin orang tua mereka dahulu tidak tahu. Nah, sekarang kita sudah tahu. Maka kita putus silsilah ketidaktahuan tersebut. Jadi jangan kita merasa, ah dulu mbah saya tidak kayak gitu kok. Sekarang saya juga tidak kayak gitu. Jangan. Ketika mbah kita enggak tahu, kemudian kita tahu, maka apakah kita akan tetap mempertahankan kebiasaan mbah kita? Sedangkan kita sudah tahu sesuatu yang belum diketahui oleh mbah kita. Ya. Maka ini adab yang keenam. Mengucapkan salam sebelum minta izin untuk masuk. Yang ketujuh, memperkenalkan identitas diri. Memperkenalkan identitas diri. Maksudnya apa? Misalnya ditanya dari dalam, assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa? Jawabannya apa? Memperkenalkan identitas diri. Kalau ditanya dengan siapa, jawabin apa identitasnya? Nama. Itu namanya identitas. Siapa? Kalau saya yang ditanya Abdullah. Abdullah banyak enggak? Banyak. Berarti nama lengkap Abdullah Zain. Sebutkan. Dan jenengan itu jangan, loh, gak sopan ini. Ditanya dari dalam. Itu haknya tuan rumah. Ya, itu haknya tuan rumah untuk bertanya. Cuman mungkin kalau di Jawa ya, pakai bahasa halus. Nah, bukan siapa, tapi nopo. Sinten nggih. Lebih halus. Nah, itu gak masalah. Intinya adalah yang di dalam rumah bertanya kepada yang di luar rumah. Dan itu tidak dipermasalahkan, diperbolehkan. Ya. Makanya jangan heran, jangan kaget. Seandainya panjenengan datang ke suatu rumah, tok-tok-tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, dari dalam bertanya, sinten nggih, dijawab. Dan jawabnya yang jelas, yang menunjukkan identitas. Jangan jawabnya, sinten nggih, kulo. Napa? Kulo. Kulo, kulo saya. Siapa ini saya? Siapa saya itu? Kata-kata saya, ya, kalimat saya itu tidak menjelaskan identitas. Semua orang juga saya gitu loh. Maka sebutkan nama, dan itu pernah kejadian pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ceritanya ada seorang sahabat Nabi SAW namanya Jabir. Sinten namine? Jabir. Pada suatu hari, Jabir ini datang ke rumahnya Rasulullah SAW. Setelah beliau mengetuk pintu, beliau mengucapkan salam. Dari dalam Nabi kita Muhammad SAW bertanya, siapa? Kalau bahasa Jawa nopo wau? Sinten nggih? Ya. Jabir menjawab, saya. Kulo, saya. Nabi SAW begitu mendengar jawabannya, Nabi SAW pun menjawab, mengomentari, saya. Maksudnya Nabi gak suka. Karena jawaban saya, jawaban kulo, itu tidak menggambarkan tentang siapa yang datang Ustaz, kalau misalnya kulo Abdullah Zen, nah itu tidak apa-apa. Tapi kalau cuma kulo-kulo tok, saya-saya saja, tapi tidak dijelaskan siapa namanya, itu tidak menjelaskan identitas. Makanya, adab yang ketujuh, ketika kita masuk atau ingin minta izin ke suatu rumah atau suatu kamar, disebutkan. Termasuk kamar. Sekarang misalnya di kamar itu anaknya ada, di rumah itu anaknya ada lima misalnya. Tok, tok, tok, tok, sinten, siapa? Saya. Siapa? Dari lima anak ini siapa? Ya, sebutkan namanya. Ini adab yang ketujuh. Adab yang kedelapan, yang perlu kita ajarkan dan kita praktekkan adalah menundukkan pandangan ketika masuk. Masuk nopo? Masuk rumah atau masuk kamar. Jadi ketika kita disuruh untuk masuk, sudah diizinkan untuk masuk, begitu kita masuk sebaiknya kita ini matanya jangan kemana-mana. Nuhun sewu, alias maaf ya, alias matanya ini tidak liar. Ya, tidak maaf jelalatan. Dan ini kadang-kadang kita tidak sadar. Begitu kita masuk rumah, seseorang sambil nunggu kedatangan tuan rumah yang bikin kopi atau bikin teh, mata kita kemana? Nah, lihat di fotonya siapa baik ye. Setelah lihat semuanya yang ada di sini, lihat bifet, ada lemari kaca isinya apa saja, ya, ada gelas, ada piring, ada ini, ya. Lihat lagi sebelah sini. Ini kayak penyelidik namanya, ya. Jangan, ya. Tundukkan pandangan mata. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, innama ju'ilal istidhanu min ajlil basar. Sesungguhnya minta izin itu diberlakukan. Jadi kenapa kok Islam ngajarin kita supaya masuk rumah orang lain harus izin dulu? Apa hikmahnya? Kata Nabi SAW, min ajlil basar. Untuk menjaga pandangan mata. Jadi hikmah, tujuan kita itu kalau masuk rumah orang, masuk kamar orang lain, itu minta izin dulu, tujuannya untuk menjaga nopo? Pandangan. Maka kalau sudah masuk, pandangannya dijaga. Karena itu tujuannya minta izin. Jangan sampai kita masuk, sudah diizinkan, kemudian kita bebas matanya kesana kemari. Ya. Coba Anda bayangkan, seandainya kita langsung masuk rumahnya orang lain tanpa minta izin. Mungkin atau tidak mata kita melihat sesuatu yang tidak layak untuk dilihat? Sangat mungkin. Ya. Sangat mungkin sekali, maaf. Yang namanya orang kalau di rumah, maaf, pakaiannya kan ya ya se apa ya? Secukupnya. Ya, namanya ibu-ibu di rumah paling pakai daster, ya. Jarang-jarang lah ibu-ibu di rumah pakai jilbab lengkap, sumuk kan. Di rumah sendiri, pakai daster. Tahu-tahu kita masuk makblus. Dia, auratnya gak tertutup rapat. Akhirnya, mata kita melihat sesuatu yang tidak layak untuk dilihat. Satu. Atau misalnya rumah itu ketika kita masuk berantakan. Ya. Karena mungkin baru saja rapi-rapi, belum selesai merapikannya atau sedang nyapu, belum selesai nyapunya, akhirnya kelihatan kotor di mana-mana. Ya. Ada hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka Islam mengajarkan supaya masuk minta izin. Sehingga kalau sudah minta izin dan diperbolehkan masuk, tetap jaga pandangan. Ini yang ke-8. Yang ke-9. Pulang kalau tidak diizinkan. Kenapa? Pulang kalau tidak diizinkan. Ya Allah, sudah bertamu kok disuruh pulang. Yo, itu kan rumah siapa? Rumah Anda atau rumah orang lain? Kalau misalnya tuan rumah memerintahkan untuk pulang, alias tidak bisa untuk menerima kedatangan jenengan, sudah diterima saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum." Apabila kalian tidak menemui seorang pun di dalam rumah yang kalian kunjungi, maka janganlah kalian masuk sebelum mendapatkan izin. Kadang-kadang kita datang ke rumah orang lain, teman kita, saudara kita, tok-tok-tok, assalamualaikum, gak ada jawaban. Tok-tok-tok, assalamualaikum, gak ada jawaban. Sampai 3 kali gak ada jawaban. Dilihat ternyata sandal gak ada. Kendaraan gak ada. Wah, ini berarti di rumah gak ada orang. Tidak boleh masuk. Masa Ustaz babar belas? Gak boleh masuk. Kecuali kalau sudah diizinkan. Loh, gimana Ustaz? Kok gak ada orang, siapa yang mengizinkan? Nah, kalau zaman sekarang gampang. Kenapa? Telepon, SMS, WA. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jenengan teng pundi? Kula tesi teng pasar. Saya fulan, saya sudah di depan rumah. Oh iya, ndak apa-apa, masuk dulu. Kuncinya di bawah. Di bawah napa biasanya? Apa? Keset. Kuncinya di bawah keset. Tidak apa-apa, masuk aja. Nah, kalau sudah ada izin seperti itu, boleh nggak masuk? Boleh, karena sudah diizinkan. Tapi kalau misalnya saudara atau teman kita itu mengatakan, oh iya, tunggu sebentar, nunggu dulu ya di luar, maaf ya. Berarti kita nggak boleh masuk. Ini adab yang diajarkan dalam Al-Quran. Terus, selanjutnya Allah melanjutkan firman-Nya, wa in qila lakum irji'u farji'u. Akan tetapi seandainya di dalam rumah ada tuan rumahnya, lalu kemudian tuan rumah itu mengatakan irji'u. Irji'u niku apa ya? Pulang. Ya. Saat ini saya enggak bisa nemui. Maka apa kata Allah? Farji'u. Maka pulanglah kalian. Ini Allah yang nyuruh. Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan. Seandainya tuan rumah saat itu tidak bisa ditemui. Kemudian tuan rumah itu memerintahkan kepada tamunya supaya pulang. Maka silakan pulang. Wah Ustaz, kok tuan rumahnya gak etik, gak punya etika. Loh, sekarang orang itu punya urusan. Punya kondisi masing-masing. Ya. Yeah. Mungkin dia memang betul-betul gak bisa ditemui. Karena misalnya di dalam rumah sedang ada masalah. Atau misalnya di rumah dia sedang sakit. Dan ada sebagian orang ketika sakit itu dia tidak terlalu suka untuk dijenguk. Dan ada sebagian orang kalau lagi sakit senang dijenguk. Ada sebagian orang kalau lagi sakit dia pengen istirahat. Ya. Yeah. Karena kalau bolak-balik dijenguk, bolak-balik dijenguk, bolak-balik dijenguk, dia nggak bisa nomo, nggak bisa istirahat. Apalagi kadang-kadang yang jenguk itu sudah didehem-dehem, nggak paham-paham. Kalau kamu itu sudah terlalu lama di sini, malah ngajak ngobrol sampai lama. Makanya di antara adab bertamu, adab menjenguk orang sakit, tidak usah lama-lama. Selesai urusan, terus nopo? Pulang. Nabi SAW juga seperti itu. Ketika ada para sahabat datang ke rumah beliau, kemudian setelah makan lama, Nabi SAW mau menyampaikan kepada tamu-tamunya supaya segera pulang. Ya, gak enak gitu. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menegur orang-orang tersebut dengan firman-Nya, wa idza ta'imtum fantashiru. Kalau kalian sudah selesai makan, sudah pulang. Istilah kita SMP. Apa SMP? Setelah makan, pulang. Kecuali kalau tuan rumahnya minta supaya, oh jangan pulang dulu. Ini kita pengen ngobrol lagi, itu lain masalah. Tapi kalau kita sudah melihat tuan rumahnya gelisah, ya, kadang-kadang kan tuan rumahnya kan kalau mau nyuruh pulang langsung kan gimana gitu. Apalagi kita kan orang Jawa, ya, ada pakai wuhnya. Ya. Paling tuan rumahnya cuma bisa mengatakan, nggih, nopo malih. Nggih napa malih? Jawabe nggih mboten sampun mboten wonten napa-napa. Terus diem di situ. Lah nek sampun mboten napa-napa, mboten wonten napa-napa ya sudah, berarti maksudnya pulang ya. Maka ini adalah adab yang diajurkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 28. Jadi ayat yang tadi bercerita tentang kalau enggak ada orang enggak boleh masuk kecuali dapat izin. Kalau disuruh pulang sama tuan rumahnya maka pulanglah. Ini adalah surat An-Nur ayat 28. Yang ke-10. Ini ada penting dan masih ada di antara kaum muslimin yang melanggarnya. Dilarang ngintip. Kenapa? Dilarang ngintip. Mengintip ke dalam kamar atau rumah orang lain. Maaf. Biasanya kita kalau totok-totok. Assalamualaikum, enggak ada jawaban. Ternyata ada jendela. Dan jendela itu sebagian dari kordennya terbuka. Apa yang dilakukan? Nah, itu enggak boleh. Ya, sambil apa? Nginceng-nginceng kayak gini, enggak boleh. Kenapa? Privasi. Jadi masing-masing orang punya privasi. Maka tidak boleh kita. Loh, jangankan ngintip. Lawang kita minta izin aja disuruh berdiri di mana? Sebelah kanan atau kirinya pintu, enggak tepat di depan pintu. Dalam rangka untuk menjaga pandangan tadi. Nah ini malah kok malah ngintip-ngintip ke dalam, enggak boleh. Iya. Kalau zaman dahulu mungkin bukan korden atau kaca. Kalau zaman dahulu mungkin ada anu kalau gedek, nggih. Gedek itu kan biasanya ada apanya? Ada lubangnya. Kemudian sambil nginceng-nginceng, enggak boleh. Bahkan saking terlarangnya sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Lau anna rajulan ittala'a 'alaika bighairi idznin." Seandainya ada orang ngintip rumahmu tanpa izin. Ngintip-ngintip rumahmu tanpa izin. فَخَذَفْتَهُ بِحَسَاتٍ. Kemudian engkau lempar dengan kerikil. Engkau lempar dengan batu. فَخَفَأْتَ عَيْنَهُ. Kemudian akibat kamu lempar dengan batu, matanya itu lepas. Astagfirullah. Matanya apa? Matanya lepas. مَكَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ. Maka kamu tidak dosa. Subhanallah. Kamu tidak dosa. Tapi nggih, ampun langsung ngaten nggih. Jangan langsung seperti itu. Diingatkan dulu mungkin dia belum tahu. Ya, karena itu sangat umum sekali di masyarakat kita. Kalau kita datang ke suatu rumah, kemudian ada celah, totok-totok enggak segera ini, kita langsung ngintip-ngintip enggak boleh. Ya. Tidak boleh. Itu yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 5 adab berikutnya, adab meminta izin, mudah-mudahan bisa kita praktekkan dan bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita insya Allah. Sebelum kita buka pintu pertanyaan, kami ingin menyampaikan sebuah pengumuman bahwasanya pengajian Senin pagi ini mohon maaf karena satu dan lain hal akan kita liburkan 2 pengajian. Akan kita liburkan 2 kali pengajian, yaitu Senin depan sama Senin berikutnya. Tepatnya tanggal 8 dan 15. Tanggal 8 Januari dan 15 Januari. Insya Allah kita akan awali lagi pada tanggal 22 Januari. Tanggal pinten? 22 Januari insya Allah. Jadi liburnya berapa kali? 2 kali pengajian. Nanti pekan berikutnya yaitu tanggal 22 Januari kita akan mulai lagi insya Allah. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan. Baiklah, ikhwati Islam pendengar dimanapun Anda berada, itulah sesi materi kajian ilmiah bersama Ustaz Abdullah Zain MA Hafizahullah Ta'ala dari Fikih Pendidikan Anak, dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Insya Allah kita akan dengarkan beberapa pertanyaan dari beberapa radio yang terhubung di kesempatan ini. Dan pendengar Radio Roja pun dapat menyampaikan pertanyaan di layanan telepon 021-823-6543 atau pesan singkat 081-989-6543. Kalau lewat pintu samping tidak apa-apa. Tapi kalau lewat lebih dari 3 kali, wallahualam. Karena Nabi SAW menganjurkan untuk 3 kali. Kalau sudah 3 kali tidak ada jawaban, maka dianjurkan untuk pulang. Maka sebaiknya kalau kita tahu rumah orang tersebut itu panjang atau luas, maka kita kan bisa perkirakan begitu sampai ke rumah itu kan kita bisa lihat ini rumah besar atau rumah nopo kecil. Maka sebaiknya supaya jatah tiga itu enggak cepat habis, ya, sebaiknya totok-totok yang pertama, seandainya tidak ada tanda-tanda, padahal kita melihat tidak ada tanda-tanda jawaban, padahal kita melihat di rumah itu ada sandalnya, ya, kemungkinan ada orangnya, maka kita coba mencari pintu yang lainnya dari samping misalnya atau dari belakang, tidak apa-apa. Sebagian orang itu terlalu terburu-buru menghabiskan jatah tiga itu tadi. Rorok, rorok, rorok, rorok. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya sudah selesai. Ya. Rorok-rorok sekali, assalamualaikum, ditunggu. Ya. Atau bel misalnya. Kalau sekarang kan ada bel. Makanya kita ngelihat kalau datang ke rumah orang itu, kalau seandainya ada belnya, maka sebaiknya pakai bel. Karena biasanya tidak dipasang bel kecuali karena kalau salam biasanya enggak terdengar. Maka sebelum salam, sebelum ngapain, kita lihat dulu. Oh, di rumah ada belnya atau enggak. Kalau enggak ada ya salam. Kalau ada ya pakai bel. Ya. Wallahu'alam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz. Yang berikutnya kita bacakan kembali pertanyaan dari pendengar Radio VKN Sani dari hamba Allah di Purbalingga. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mantan suami saya sering ke rumah, tapi untuk menemui anaknya. Karena waktu dulu kita berumah tangga, kita punya satu anak. Tapi semua atas izin suami saya yang sekarang. Apakah saya tetap berdosa, Ustadz? Demikian, mohon nasihatnya, Ustadz. Kalau seandainya adab-adab bertamu dipraktekan, tidak apa-apa, tidak dosa. Ya, adab-adab bertamunya dipraktekan. Minta izin, salam, kemudian Anda sebagai mantan istrinya tidak duduk berduaan, tidak berkhulwat, duduk cuma berduaan saja. Kalau itu dipraktikkan tidak apa-apa. Anda juga menjaga aurat, karena dia itu sudah bukan suami lagi. Sehingga ketika menemui ya harus nutup aurat yang lengkap. Ya, kalau adab-adab itu diperbolehkan, kalau adab-adab itu dipraktikkan, dan suami Anda yang sekarang mengizinkan, serta tidak khawatir akan timbul fitnah, maka tidak masalah. Maka tidak masalah. Wallahu'alam. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Yang berikutnya kita coba dengarkan pertanyaan dari pendengar radio atau TV Roja. Silakan untuk Radio Roja. Baik, jazakumullahu khairan atas kesempatan yang telah disampaikan. Berikutnya datang pertanyaan dari layanan-layanan telepon 0218236543. Kita coba sapa, Ustaz. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana ini? Saya dari Siti dan Marjati di Bekasi. Nah, silakan Bapak dari Bekasi pertanyaannya. Ini Ustaz, jadi di rumah saya ini ada anak kecil. Sepupu saya kelas 2 SD. Nah, apakah kalau saya bertemu dia harus pakai kerudung, harus pakai jilbab, Ustaz? Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, silakan. Sepupu ya? Benar. Iya, Ustaz. Iya. Saudara sepupu itu bukan mahram. Ya, saudara sepupu bukan mahram. Apakah harus pakai jilbab? Kalau dia belum balik, maka tidak harus. Kalau dia belum balik, maka tidak harus. Karena kewajiban untuk menjalankan perintah agama itu adalah ketika manusia sudah balik. Nah, sekarang kelas 2 SD kira-kira sudah balik atau belum? Kemungkinan belum. Ya. Maka tidak harus. Tapi kalau dianjurkan, maka bagus. Ya, kalau dianjurkan. Jadi sifatnya ajaran-ajaran agama, terutama buat anak-anak yang sudah tamyiz, ya, sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan yang baik dengan yang buruk, ya, maka dianjurkan, dilatih. Kalau sifatnya latihan dan anjuran tidak apa-apa. Tapi kalau diwajibkan, setahu kami kalau belum balik maka tidak wajib. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, jazakumullahu khairan atas nasihat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kaum muslimin yang menyimak. Dan berikutnya masih di layar-layar telepon. Kita angkat untuk pertanyaan. Naam, jazakumullahu khairan atas nasihat yang telah disampaikan. Berikutnya masih di layanan telepon, kita sapa kembali. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan siapa, dari mana? Abdan, Pak, di Jakarta. Pak Abdan, silakan, Pak. Saya mau bertanya, Pak Ustaz. Lebih utama mana, Pak? Bayar utang, terus menafkahi anak istri, dan memberi uang kepada orang tua, Pak. Baik, cukup pertanyaannya ya. Ya, cukup. Naam, jazakallahu khairan. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, silakan. Maaf, tadi saya enggak terlalu jelas ya. Baik. Apa ya pertanyaan? Baik, kita coba ulangi dari pertanyaan Pak Abdan dari Jakarta. Ustaz, lebih utama mana antara beberapa hal berikut ini? Yang pertama, membayar hutang, kemudian ataukah menafkahi anak istri, kemudian memberikan uang kepada orang tua. Demikian mungkin singkat, secara singkat pertanyaan yang telah disampaikan tadi. Silakan, Ustaz. Pertama, tiga-tiganya itu kewajiban. Tiga-tiganya kewajiban. Membayar utang wajib, menafkahi anak istri wajib, kemudian memberikan orang tua atau membiayai orang tua juga wajib. Tiga-tiganya wajib. Maka kalau misalnya dananya ada, maka tiga-tiganya. Ya, tiga-tiganya. Kalau seandainya dananya tidak ada, ya, dananya tidak ada, maka dilihat mana yang paling mendesak kebutuhannya. Mana yang paling mendesak kebutuhannya. Seandainya yang paling mendesak anak istri, di rumah sudah tidak ada makanan lagi misalnya. Dan mau gak mau uang itu harus buat beli makanan. Karena kalau misalnya tidak beli makanan, nanti anak istri tidak bisa makan. Maka itu didahulukan. Maka itu didahulukan. Dan tentunya kalau mendahulukan itu, Anda perlu menyampaikan hal tersebut kepada orang yang Anda hutangi. Ya. Kepada orang yang menghutangi Anda, mohon maaf saya kali ini belum bisa nyicil. Ya, karena kondisinya seperti ini. Jujur. Ya, kepada orang tua juga disampaikan. Kepada orang tua juga disampaikan. Bahwa mohon maaf, ibu, bapak, bulan ini saya belum bisa ngasih. Ya, karena kondisinya seperti ini. Jadi tetap disampaikan. Supaya tidak timbul prasangka yang tidak-tidak. Maka inti dari jawabannya adalah karena tiga-tiganya kewajiban, maka harus ditunaikan tiga-tiganya. Kalau memang dana yang Anda miliki cukup. Kalau tidak cukup kecuali salah satunya, maka berusahalah untuk melihat, mempertimbangkan mana yang lebih mendesak, mana yang lebih membutuhkan. Setelah itu Anda berikan kepada pos yang lebih membutuhkan, sambil minta maaf kepada pos-pos lain yang mungkin belum bisa Anda beri dari harta Anda. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Yang berikutnya kita akan bacakan pertanyaan dari pendengar Radio VKN Sani dari hamba Allah di Punggelan Banjarnegara. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, wabarakatuh. Apakah kita harus memberi salam jika masuk rumah orang yang tidak sholat tapi dia muslim, Ustaz? Demikian. Wallahualam, seandainya dia itu kadang-kadang sholat, kadang-kadang iya, tidak apa-apa, salam. Ya. Menurut pendapat yang cukup kuat dari pendapat ulama, dia tetap seorang muslim. Ya, kalau dia sholatnya cuma bolong-bolong saja. Kalau sholatnya cuma bolong-bolong saja. Saja di sini bukan berarti meremehkan. Bukan dalam arti menganggap ringan. Bukan. Saja di sini maksudnya dia masih sholat. Ya, tidak seperti orang yang sama sekali tidak sholat. Itu maksud dari kalimat saja. Maka kalau dia masih sholat, kadang tidak, tidak mengapa insya Allah mengucapkan salam. Syukur-syukur Anda memberikan nasihat dengan cara yang baik kepada orang tersebut agar dia mau menjaga sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang berikutnya dari hamba Allah di Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Bagaimana cara yang baik dan sopan ketika kita tidak menginginkan kehadiran seseorang di rumah kita karena akhlaknya yang buruk, Ustaz? Demikian. Cara yang baik dan sopan adalah memberikan pemberitahuan kepada dia secara langsung, tapi dengan bahasa yang baik. Dengan bahasa yang baik. Atau bisa juga dengan kita mengirim pembantu kita, ya, ketika orang tersebut datang, sampaikan bahwa mohon maaf, tuan rumah lagi berhalangan, tidak bisa menemui karena satu dan lain hal. Ya. Tentunya kewajiban kita sebagai sesama muslim itu seharusnya adalah memberikan nasihat. Ya, memberikan nasihat. Dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah kedatangan seorang tamu. Dan tamunya ini kurang beretika. Tamunya ini kurang beretika dan sudah dikenal bahwa orang ini kurang beretika. Maka begitu tamu itu datang minta izin, maka pembantu Nabi SAW ngasih tahu kepada Rasul SAW, wahai Rasul, ada tamu. Siapa? Fulan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, i'zanu lahu wa bi'sa akhul ashirah. I'zanu lahu wa bi'sa akhul ashirah. Ya, kasih dia izin supaya masuk. Tapi ini orang yang jahat. Nabi SAW sebutkan kayak gitu. Sama ini orang jahat. Atau sama istrinya. Setelah tamu itu masuk, Nabi SAW lembut, ramah kepada orang tadi. Padahal tadi sebelumnya Nabi mengatakan ini orang jahat. Tapi begitu dia masuk, Nabi SAW lembut, ramah. Ketika tamunya pulang, Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tadi sebelum tamunya masuk, kamu katakan ini tamunya jahat, kasar. Tapi begitu kamu temui, kenapa kamu sikap lembut? Maka Nabi SAW mengatakan, bahwa seburuk-buruk manusia adalah orang yang ditinggalkan, dijauhi oleh orang lain karena keburukan akhlaknya. Jadi Nabi SAW bersikap lembut sama orang itu, supaya orang itu tidak menjahati Nabi Muhammad SAW. Dan dari sini, para ulama menyimpulkan bahwa boleh kita berlemah lembut kepada orang jahat, kepada orang yang suka mengganggu, dalam rangka supaya kita tidak diganggu. Karena biasanya orang jahat, kalau kita temui dengan muka yang masam juga, dia akan semakin menjadi-jadi. Akhirnya kita terkena getahnya. Maka dari sini ulama kita menyimpulkan bahwa kalau misalnya ada orang jahat, kita temui dengan lemah lembut, dengan muka yang ramah, dalam rangka supaya kita terhindar dari kejahatannya, tidak mengapa. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi saudara penanya, kalau misalnya Anda temui, kemudian Anda lembuti, Anda nasihati, itu lebih baik. Sehingga dia bisa merubah perilakunya kepada Anda dan juga kepada orang-orang yang lainnya. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa, terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.